kejar, dikejar-kejar, aku dikejar-kejar, dikejar-kejar, dikejar-kejar, aku dikejar-kejar, aku berlari sembunyi di dalam kantong plastik. Aku dipaksa ngawini gadis yang paling cantik. Aku gak mau. Dikejar-kejar, dikejar-kejar, aku dikejar-kejar. Saja aku mau sama si Erne, punya kebun kopi 7 hektar. Asik. Kalau saja aku mau sama si Maya, punya rumah Erlestit banyak. Aku gak mau, belum dewasa. Malu aku, kasihan lu. Dikejar-kejar, dikejar-kejar, aku dikejar-kejar, dikejar-kejar, dikejar-kejar, aku dikejar-kejar, aku berlari sembunyi di dalam kantong plastik. Aku dipaksa ngawini gadis yang paling cantik. Aku gak mau. Aku dikejar-kejar. Ampun, ya ampun. Ampun, ya ampun. Kalau saja aku mau sama si Erne, punya kebun kopi 7 hektar, mantep. Kalau saja aku mau sama si Maya, punya rumah Erlestit banyak. Aku gak mau, belum dewasa. Malu. Dikejar-kejar, dikejar-kejar, aku dikejar-kejar, dikejar-kejar, dikejar-kejar, aku dikejar-kejar. Aku berlari sembunyi di dalam kantong plastik. Aku dipaksa ngawini gadis yang paling cantik. Aku gak mau. Mariko, tunggu. Jangan cemburu lo, Erne sama Maya. Aku no, I love you bo. Sumpah deh, swear. Jangan bilang pada orang-orang Jepang ya. Arigato, arigato. Sumimasen.